بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. كده لجدكن كجين كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية rahimahullahu ta'ala. Konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari ahlul jahim, orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wahtajja ashabu syafi'i wa ahmad bihada ala anna syaraf mimma yastahiqu bihi taqdim fis salah. Pengikut-pengikut Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut Imam Ahmad berdalil dengan dalil-dalil ini untuk menunjukkan kelayakan seseorang untuk dijadikan sebagai imam, imam salat maksudnya. Wa mithlu dhalik, di antaranya ma rawahu Muhammad ibn Abi Umar al-Adani. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن نضلة أنه خرج في 12 ركيبا. وبليو كلور برسامة 12 راكبا برسامة 12 penunggang kuda. كلهم قد صحب محمد صلى الله عليه وسلم. Semuanya pernah bersahabat dengan Nabi. Artinya mereka semua sahabat. Wa fihim Salman al-Farisi. Bersama mereka ada Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hum fi safarin. Mereka dalam sebuah safar. Fahadaratis salah. Maka datanglah waktu salat. Fatadafa'al qawm ayyuhum yusalli bihim. Fatadafa'al qawmu ayyuhum yusalli bihim. Mereka saling mendorong siapa yang akan jadi imam. Fasalla bihim rajulun minhum arba'an. Maka salah seorang mereka mengimami salat dan mengimami salatnya 4 rakaat. Dalam safar kan semestinya dikosor menjadi 2. Falamman sarafa, setelah selesai berkata Salman, mahada, mahada, apa ini, apa ini? Miraran, berulang-ulang. Ini nismar marbu'ah, maksudnya seharusnya setengah. Tidak 4 rakaat tetapi 2 rakaat. Qala Marwan, ya'ni nisful arba', maksudnya setengah dari 4 rakaat, 2 saja. Nahnu ila takhfifi afqar. Kami dalam safar begini sungguh sangat membutuhkan takhfif. Sangat membutuhkan takhfif, keringanan. Dan Allah suka kalau keringanannya diterima. Faqala lahul qaum, maka kaum orang-orang tadi berkata, "Shalli bina ya Aba Abdullah." Kalau begitu engkau yang jadi imam, wahai Aba Abdullah, kepada Salman Al-Farisi. Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi, "La. Antum Banu Ismail Al-A'immah. Salli bina ya Aba Abdullah, anta ahakuna. Salatlah mengimami kami, wahai Aba Abdullah, karena engkau paling berhak, paling pantas untuk mengimami." Faqala la, dijawab tidak. "Antum Banu Ismail Al-A'immah, wa nahnul wuzara." Kalianlah turunan Ismail sebagai imam-imam, sedangkan kami hanya pendukung. Wazir, wuzara, artinya pembantu atau pendukung. Barakallahu fikum, hadisnya dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kemudian ada komentar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang siapa yang berhak untuk mengimami. Kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, "As-sahihu fi mas'alati taqdim fi shalah," yang benar dalam mendahulukan seseorang untuk mengimami salat, "anna syar'a la yaqdum bihi illa 'inda tasawi fi jami'il mayyizat." Bahwa syariat tadi, bahwa antum Banu Ismail, ahak dan sebagainya, itu tidak dijadikan sebagai alasan mengedepankan seseorang kecuali kalau sama dalam segala keistimewaannya. Ada sekian orang salat jamaah, siapa yang pantas jadi imam? Tidak bicara Arab bukan Arab, tidak bicara Banu Ismail ataupun bukan Banu Ismail. Pertama adalah siapa yang paling faqih dalam agama, siapa yang paling bagus bacaannya, siapa, sampai kalau fidalika sawa, tasawa, sama dalam keilmuannya, sama dalam bacaannya, sama dalam ini dan itunya, maka dikedepankan antum Banu Ismail ahakku bihi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan itu jarang terjadi. Jarang terjadi tasawa begini. Mesti ada saja yang paling berhak. Dan itu kalaupun sahih, itu ketawaduannya Salman Al-Farisi. Mereka berkata, engkau ahakuna, karena paling senior ketika itu, paling faqih. Buktinya, dia mengkritik. Harusnya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Maka engkau imami, kau ahakku bihi. Tawadunya beliau menyatakan, antum Banu Ismail berhak untuk menjadi a'imma. Kapan itu diperlukan? Inda tasawi, ketika keistimewaan-keistimewaannya sama. Masalah faqihnya sama, masalah qiraahnya sama, masalah ininya sama, maka dilihat mana yang turunan Banu Ismail. Kembali kepada ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Karena hadis dari Nabi. Ucapan Syekh ini diambil dari hadis. Ya umul qawmu aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah yang paling pandai, paling ahli dalam baca Al-Quran. likitabillah. Aqra'ukum likitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau ternyata dalam bacaan sama, fa'alamahum bis sunnah. Maka yang paling alimnya terhadap sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa. Kalau ternyata dalam sunnah mereka sama, maka dilihat yang paling dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau ternyata dalam hijrahnya sama, fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling tua umurnya. Sama ilmunya, ini masih muda, ini sudah tua. Yang sudah tua lebih layak. Karena mayyizatu al-umur, karena keistimewaan umur. Au islaman, atau yang paling dulu masuk Islamnya. Kalau semua sama, maka yang Arab Bani Ismail diutamakan dari yang selain Arab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jarang terjadi. Sama dalam semuanya itu, jarang terjadi. Andar, jarang terjadi, kata beliau. Lakin inda tasawi min kulli wajhin, tetapi kalau sama dalam semua keistimewaan tadi, nuqaddimul Arab, maka kita utamakan Arab. Li'annahum afsahu lisanan, karena mereka lebih fasih lisannya. Wa'alam bima yaqra bihil Qur'an, dan lebih mengerti apa yang dia baca dari Qur'an, karena orang Arab berbahasa Arab. Walakin kaunuhu yattafiq fi kullil mumayyizat, tetapi untuk sama dalam segala keistimewaan tadi, nadirun jiddan, jarang sekali. Betul? Jarang sekali. Mesti ada saja yang paling bagus bacaannya. Ada saja, kalau tidak yang paling bagus ada lima. Masya Allah. Ada yang paling faqih di antara mereka. Dan di antara mereka ada yang paling tua umurnya, lebih dewasa, lebih dulu hijrahnya, lebih dulu. Barakallahu fikum. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kembali kepada kita. Wa fil mas'alati atharun ghairu ma dzakartuhu. Dan dalam masalah ini ada asar-asar ucapan-ucapan para sahabat selain apa yang sudah kusebutkan. Fi ba'dihan nazar, tapi pada sebagiannya masih perlu dibahas. Maksudnya tidak sahih, masih ada pembahasan. Wa ba'duha mawdu', bahkan sebagiannya ada yang palsu. Karena memang dalam masalah ini sering ada ifrat, ada tafrit. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Maka mereka-mereka yang ekstrim dalam mengkultuskan Arab, kadang-kadang mereka membawa riwayat-riwayat yang palsu, mawdu', dhaif dan seterusnya. Wa aidan, fa inna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lama wada'a diwan al-ata, di zaman Umar bin Khattab ketika mencatat atau membuat catatan orang yang akan diberi. Siapa saja yang berhak untuk diberi zakat, siapa saja yang berhak untuk diberi ini dan itu. Dicatat nama-namanya. Disebut dewan. Disebut daywan. Dikatakan kataban nas ala qadri an ansabihim, ditulis di sana, di buku catatan itu, manusia berdasarkan nasabnya. Fabada'a biakrabihim nasaban ila Rasulullah SAW, maka dimulai dari yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Kabatnya, saudaranya, ininya, itunya, sampai kabilahnya dari Bani Hashim dan seterusnya. Dari Bani Hashim selesai, lebih luas lagi kepada kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya, yang 12. Setelah Quraisy selesai, lebih luas lagi kepada orang-orang yang di luar Quraisy dan seterusnya. Baru setelah selesai Arab, orang-orang yang ajam ditulis. Falaman qadatil Arab dzakaral ajam. Setelah catatan Arab selesai, kemudian catatan orang-orang ajam. Hakadza kana diwan ala ahdil khulafa'ir rasyidin. Demikianlah bentuk catatan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, wasairil khulafa min Bani Umayyah, dan juga termasuk di zaman Bani Umayyah. Wa walad al-Abbas ila an taghayyara al-amr ba'da dhalik, sampai kemudian berubah perkaranya setelah itu wallahu taala alam. Wa salbu hadzal fadl wallahu alam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sebab keutamaan ini wallahu alam adalah makhtassu bihi fi uqulihim wa alsinatihim wa akhlaqihim wa a'malihim. Karena apa yang khusus pada mereka, pada akal mereka, lidah-lidah mereka, akhlak mereka, dan amalan mereka. Wa dzalika annal fadla imma bil ilmi an-nafi' wa imma bil 'amali as-shalih. Yang demikian barakallahu fikum. Sesungguhnya yang namanya fadl, keutamaan, catat ini penting, adalah dengan ilmu nafi' dan amal saleh. Saya khawatir ketika kita berbicara keutamaan Arab, keutamaan Quraisy dan seterusnya, kemudian lupa kaidah utama. Bahwa kaidah utama yang paling mulia adalah yang paling berilmu dan beramal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Demikian pula Nabi menyatakan tidak ada keutamaan Arab di atas non-Arab. Enggak ada keutamaan kulit putih di atas kulit hitam. Enggak ada keutamaan ini dan itu illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka kita mulai dari ucapan Syekhul Islam. Bahwa memang keutamaan yang menyebabkan seorang atau satu kaum memiliki keutamaan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa imma bil ilmi shalih al bil amali shalih, atau dengan amal shalih, atau tentunya dengan kedua-duanya. Wal ilmu lahu mabda, sedangkan ilmu memiliki dasar. Baik, kalau kita bicara tentang ilmu, ilmu itu ada dasarnya. Wa huwa quwwatul aqli. Dasar ilmu adalah kekuatan akal. Apa maknanya kekuatan akal? Cepat memahami dan cepat hafal. Wal hifdhu wal fahmu. Paham dan hafal. Ada yang paham tapi enggak hafal, besok lupa lagi. Ada yang hafal tapi enggak paham, percuma. Mengapa? Akan diperlakukan sebagai buku. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ada seorang dari tokoh-tokoh ulama Hanabilah yang hafal Kitabul Furu'. Furu' itu berapa jilid? Banyak. Furu' madhab Hanbali. Tapi dia tidak faqih. Dijuluki, maaf, memang begitu. Walaupun Syekh Utsaimin juga mengkritik, sesungguhnya enggak pantas julukan ini. Dijuluki Himarul Furu'. Himarul Furu'. Tetapi dia dibawa oleh para ulama kemana pergi. Mau pergi ke Mekah, ta'al, ikut bersama kami. Ulama yang lain mau berangkat ke Yaman, ta'al, ikut bersama kami. Mengapa? Daripada bawa kitab berat, bawa dia saja yang berjalan. Setiap ditanya, "Madza qala sahibul furu'?" Maka dia akan menjawab, qala rahimahullahu ta'ala, hafal dia. Kitab, hafal jipal di luar kepala. Sehingga dia dipakai oleh para ulama seperti kitab yang bisa berjalan sendiri. Kalau bawa kitab berat, kalau bawa dia, jalan sendiri. Faham wal hifam. Maka yang dikatakan keutamaan tadi adalah ilmu. Dan dasarnya ilmu adalah menghafal dan memahami. Wa tamamuhu wa huwa quwwatun mantiq alladhi huwa al-bayan wal ibrah. Dan lebih sempurna lagi kalau dia memiliki lisan, nutuk, ucapan yang fasih dan pandai menjelaskan, bayan wal ibarah, ucapannya runtut, rapi, kata-katanya tersusun bagus, sastranya juga indah, ungkapannya menarik. Barakallahu fikum. Baik, ini barakallahu fikum dasarnya ilmu. Satu, al-hifdz. Kedua, al-fahm. Ketiga, pelengkapnya adalah al-bayan. Bisa menjelaskan dengan baik. Naam, kata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa quwwatul aqli alladhi huwa al-hifdz wal fahm wa tamamuhu wa huwa quwwatul mantiq alladhi huwa al-bayan wal ibrah. Wal Arab, sekarang bicara Arab. Arab hum afham min ghairihim. Mereka lebih cepat memahami. Wa afad, dan lebih kuat hafalannya. Wa aqdar 'alal bayani wal ibarah, dan mereka ahli dalam menjelaskan dan menerangkan, dan bagus kata-katanya, indah. Sehingga dikatakan barakallahu fikum, Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah SAW karena orang-orang Arab ahlinya di bidang itu. Begitu melihat Quran ini istimewa, tahu keindahannya. Mengapa? Karena itu bidang mereka. Bidang mereka artinya mereka itu senang dengan kata-kata indah, dengan syair-syair, dengan ucapan-ucapan yang menarik. Qala walisanuhum atammal alsinah. Hafalan mereka kuat, pemahaman mereka menonjol, dan dalam mengungkapkan, lisanuhum atam alsinah. Lidah-lidah mereka adalah yang paling sempurna dalam menjelaskan, bayanan wa tamyizan lil ma'ani, dalam menjelaskan, dalam menerangkan, dalam membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, jam'an wa farqan, dalam mengumpulkan dan memisahkan. Yajma'ul ma'ani al-katsira fil lafdhil qalil. Mereka bisa mengumpulkan makna-makna yang banyak di dalam lafaz yang singkat. Makna yang banyak di dalam lafaz yang singkat. Idza syaa'a al-mutakallim al-jama' jama'. Tsumma yumayyiz baina kulli syai'ain. Kalau si pembicara ingin mengumpulkan, dia akan bicara dan mengumpulkan semuanya. Setelah itu, dia akan yumayyiz, dia akan pisahkan satu persatu. Baina syai'aini mustabihain. Antara dua yang mirip, mereka bedakan, mereka bedakan, mereka bedakan. Bilafad dengan lafad-lafad yang lain. Sehingga jangan heran kalau kalian mencari bahasa Arabnya unta apa sih? Kamu akan bingung. Banyak sekali nama unta. Mengapa? Karena mereka menyebutkan unta, unta yang laki beda, unta yang perempuan beda, unta yang sudah besar beda, unta yang kecil beda, unta yang sedang beda, unta yang baru selesai nyusui berbeda lagi. Unta yang sudah memisahkan diri beda lagi, unta yang bisa ditunggangi beda lagi. Ada sekian nama unta. Mengapa? Karena mereka membeda-bedakan. Sehingga dengan satu kata, dengan satu kalimat, menerangkan sekian banyak. Satu kata, unta. Tapi dia pilih kata tadi yang tepat. Maka kamu akan bisa tahu yang dimaksud oleh dia adalah unta yang biasa ditunggangi, yang dia laki-laki dan umurnya begini, begini, begini. Dengan satu kata. Karena sudah dipisah-pisahin sama mereka. Ini barakallahu fikum hikmah. Mengapa Allah memilih bahasa Arab? Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran bahasa Arab agar kalian paham. Kembali kepada kitab. Kata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama najiduhu fi lughatihim, sebagaimana kita dapati dalam bahasa mereka, dari jinsil hayawan, dari jenis-jenis hayawan. Fa innahu mathalan yu'abbiruna 'anil qadri al-mushtarak bainal hayawan. Misalnya mereka kadang-kadang mengungkapkan kadar yang mencakup semua hayawan bi'ibaratin jami'ah, dengan kata-kata yang mencakup semuanya. Bahkan mungkin ketika kalian berbicara hewan-hewan, ingatnya bahasa Indonesia hewan, iya. Padahal dalam bahasa Arab hayawan dari kata hayat, makhluk hidup. Nah, ini barakallahu fiikum, keistimewaan bahasa Arab. Dinamakan hayawan karena semuanya hidup. Nanti baru dibeda-bedakan. Yang hidup tapi begini, beda lagi. Yang hidup tapi begitu, beda lagi. Terus mereka namakan. Tapi sudah satu jenis mereka sebut, masih dibeda-bedakan lagi. Yang ini begini, yang itu begitu. Sehingga kalau kamu bilang ada yang datang, kamu tidak tahu kan laki atau perempuan. Iya kan? Kalau bahasa Arab, ada yang datang, langsung tahu laki-laki atau perempuan. Karena bisa hadoro, bisa hadarat. Dia datang, hadarat. Oh, berarti perempuan. Kalau hadarat, berarti laki-laki. Itu contoh saja. Ketika kita mengatakan sesuatu, sekian makna di dalamnya sudah ada. Ini barakallahu fikum, awal asal muasalnya karena mereka membeda-bedakan satu dengan lainnya dengan kalimat yang dibedakan satu persatu. Sehingga yumayizuna baina anwa'i, mereka akan beda-bedakan satu jenis dengan jenis lainnya. Fi asma'in, dengan nama-nama yang tersendiri. Fi kulli amrin min umure, dari segala urusan yang ada padanya mereka akan bedakan dengan sesuatu. Minal aswati, suara-suara misalnya meringkik, mengembik, apalagi ya. Ini dalam bahasa Arab dibeda-bedakan. Ternyata satu suara ayam saja tidak hanya berkokok. Ada kata-kata beda-bedanya. Kalau begini, ini namanya. Kalau begitu, itu namanya. Beda-beda lagi. Dirincikan satu persatu. Demikian pula tentang awlad wal masakin wal adfar ila ghairi dhalika min khasa'isil lisan, dan lain-lainnya dari keistimewaan bahasa Arab, lisan al-arabi, allati la yatasara fiha la yustarabu fiha, yang keistimewaan ini tidak diragukan. Yustarab dari kata raib, yang tidak diragukan lagi keistimewaannya. Mereka yang sudah belajar bahasa Arab, belajar bahasa lain katanya mudah. Orang Arab ketika belajar bahasa Indonesia tertawa. Sahal katanya, mudah. Kenapa kok antum bilang mudah? Mudah. Pergi, anta pergi, kamu pergi, dia pergi, hum pergi. Sahal ya akhi. Karena perginya gak berubah-ubah. Gak pergi, ya pergi, mu pergi, gak ada. Gak ada tasrifnya, semua pergi. Sahal ya akhi. Mudah kata mereka. Ini barakallahu fikum salah satu dari tamyiz atau mumayyizat lughatil arabiyyah. Wa ammal amal, adapun amalannya. Tadi sudah disebutkan kekuatan hafalannya. Dan itu diakui oleh beberapa peneliti-peneliti barat. Kalau tidak salah Gustav Robon yang menceritakan kejadiannya ketika dia sedang meneliti tentang sastra Arab, tentang budaya Arab. Dia membawa penuntun guide. Sesama mereka ada keributan, berbicara, berbantahan, kemudian kembali kepada pengadilan di sana minta diselesaikan urusannya. Apakah ada saksi? Tidak ada, sama sekali tidak ada orang lain, tidak ada kecuali penuntun kami orang Arab Badui. Panggil dia, panggil Badui tadi. Kamu dengar dia ribut? Iya. Kamu tahu apa yang ributkan? Tidak tahu. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Aku tahu. Dia bilang begini, dia jawab begini. Kemudian dia begini, dia jawab begini. Hafal. Tapi saya tidak paham maknanya. Hafal dalam keadaan dia tidak tahu ucapan itu apa. Tapi dia nempel di kepalanya. Bisa jadi saksi. Ini barakallahu fikum, sehingga dicatat oleh dia ketika berbicara tentang Arab, disebutkan keistimewaannya. Penghafal-penghafal kuat. Ikhwan fillah na'azakum, masih ada tersisa sampai hari ini di beberapa tempat yang belajarnya tidak pakai buku tulis, pakai papan. Ditulis di papan itu hadis atau ayat. Besok dibawa papan yang sama. Sudah dihapus. Kemana pindahnya? Ke kepala. Hafal, hafal, hafal, hafal, hapus. Besok dapat lagi, catat lagi. Qanibidina azakumullah. Dan itu di zaman akhir para sahabat juga diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas menggantungkan papan seperti itu pada anak-anaknya. Kalau sudah hafal, dia begitu, kalau lupa begini. Setelah hafal, dihapus. Diganti ayat berikutnya. Diganti ayat berikutnya. Sehingga tidak perlu ada buku banyak. Papan saja satu. Dituangkan kepala, tuang kepala. Kembali kepada kitab. Qala wal amal. Sekarang amalnya. Tadi hifadznya, kemudian fahamnya, kemudian bahasanya dalam pengungkapan. Wal ammal amal fa inna mabnahu 'alal akhlaq. Adapun amalnya, budayanya, perbuatan-perbuatan yang khas pada mereka adalah akhlaknya. Wa hiyal gharaizil makhluqa fin nafsi, yaitu gharizah yang sudah diciptakan oleh Allah pada mereka, pada jiwa-jiwa mereka. Wa gharaizuhum atwa lil khair min ghairihim. Gharaiz yang ada pada mereka adalah atwa, menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Sehingga sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul, beliau masih muda, hadir di dalam Harbul Fijar. Dan hadir pula dalam perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Tidak boleh ada kedzaliman di Jazirah Arab. Zaman jahiliyah. Enggak boleh ada kedzaliman di Jazirah Arab atau di sekitar Mekah maksudnya, bukan Jazirah Arab secara keseluruhan. Demikian pula tentang perang Fijar dan perang yang sejenisnya, yaitu untuk memerangi orang yang mendzalimi orang di tanah haram. Kedua, mereka menganggap lemah, rendah kalau orang itu plin-plan, pendusta atau mudabdab. Beda, di sana beda, di sini beda, itu direndahkan oleh mereka. Dianggap dengan kalimat itu adalah akhlak para budak. Apa buktinya, apa dalilnya? Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau akhirnya masuk Islam, tetapi ketika datang ke Raja Heraklius masih kafir, masih musyrik. Ditanya dengan sekian pertanyaan. Kata Abu Sufyan, "Wallahi, kalau aku tidak tahu bahwa dusta itu akhlaknya para budak rendahan, aku akan berdusta." Itu riwayat sahih dalam Bukhari. Kalau saja aku tidak tahu bahwa dusta itu adalah akhlak rendahan para budak, aku akan berdusta. Tapi karena aku tahu itu adalah akhlak rendahan, aku tidak berdusta. Aku menjawab apa adanya. Apakah begini? Iya. Apakah begitu? Jawab dengan jujur semuanya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa berdusta itu akhlak rendahan, akhlak para budak. Barakallahu fikum. Fahum akrab lissakha. Juga mereka terkenal sakha, dermawan. Ya sudah kita baca berulang-ulang sirah nabawiyah dan selalu dibahas tentang masa-masa kelahiran Rasulullah SAW dan bagaimana orang-orang Arab ketika itu. Lah ketika bicara tentang Ka'bah, apa yang kalian ingat? Sebelum Islam ada siqayah, ada rifadah, ada apa lagi? Ini bagian-bagian tugas-tugas kabilah-kabilah Quraisy. Satu memberi makan, satu lagi memberi minum, satu lagi menjaga Ka'bah, memegang kunci, satu menentukan perang atau tidak perang. Teratur, rapi, dan mereka memberi makan fuqara masakin. Bahkan sampai di puncak-puncak gunung mereka berikan untuk binatang buas. Diberi untuk mendatang buas. Padahal itu sebelum Islam. Ini barakallahu fikum as-sakha. Dan itu gharizah. Gharizah itu artinya sudah tertanam di jiwanya. Wal hilmi was syaja'ah wal wafa. Termasuk kelembutan, keberanian, dan menepati janji. Sudah kita sebutkan tadi, mengkhianati janji itu dianggap rendah oleh mereka. Malu mereka kalau mengkhianati janji. Wa ghairi dzalika minal akhlaqil mahmudah, dan lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang terpuji yang sudah menjadi perangai mereka turun-temurun. Lakin kanu qablal Islam tabi'atun qabilah lil khairi mu'attalah an fi'lihi. Tetapi sebelum datang Islam seperti tanah yang subur tetapi enggak digarap. Hah, perbandingannya begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggambarkan bahwa mereka ini seperti tanah yang subur tapi mu'attal. Apa akibatnya kalau tanah yang subur tapi mu'attal, tidak digarap? Ditanami berbagai macam tumbuhan liar. Ngapain kamu sampai ke puncak gunung ngasih makan, kan begitu. Ditambah lagi, ngapain mereka sampai mau membunuh anaknya untuk menghormati tamu? Kebablasan. Nah itu kisah dari suku Bani Suwadah. Pecahan dari Bani Suwadah adalah Bani Tai. Salah satu turunannya adalah Adi Ibn Hatim At-Tai. Bapaknya Adi bin Hatim, namanya Hatim At-Tai, terkenal dermawannya. Terkenal, sangat dermawan. Sampai ketika datang tamu dan dia sudah kebingungan, gak bisa menyembelih apapun karena gak punya, kehabisan, anaknya tanya, apa yang kau pikirkan? Aku tahu. Dan aku siap. Betul, wahai anakku? Iya. Daripada aib. Nah ini, tidak digarapnya. Urusannya aib. Malu kalau ada tamu kita tidak menghormatinya. Barakallahu fikum, ada sampai raja dari Yaman yang mengutus. Coba tes. Apa iya? Aku tahu kalau dia punya kuda yang mahal, yang merah, yang begini sifatnya disifatkan. Tidak mungkin akan bisa kamu minta kudanya. Kalau dia berikan kudanya berarti dia dermawan. Kalau tidak, saya tidak percaya. Datang utusan tadi. Datang dijamu, makan segala macam. Terus hajatnya, aku diutus dari sana ingin meminta. Sudilah kiranya kau memberikan kuda kesayanganmu. Kata Hatim At-Tai, tertunduk kepalanya, aku kehabisan hewan ternakku. Dan kuda tadi aku sembelih untuk makanmu tadi. Dia berkata, wallahi engkau memang dermawan. Dia kembali ke kaumnya. Benar dermawan. Bukannya kemudian kita minta sebelum diminta. Ini barakallahu fikum, konon ceritanya. Karena saya tidak tahu riwayat sanadnya dan sebagainya. Tapi itu ma'ruf yang menyebabkan Nabi dalam riwayat menyatakan, Al-Karim Ibnul Karim min Banil Karim. Engkau adalah orang yang dermawan, anaknya orang yang dermawan, dari suku yang dermawan. Ikhwanuddin a'azakumullah, disebutkan di sini, barakallahu fikum. Tetapi karena jahiliyah, maka mu'attalah, tersia-siakan. Bakat-bakat, sifat-sifat yang bagus tadi, tersia-siakan. Tidak terarah pada arah yang benar. Laisa indahum ilmun munazzal minas sama. Tidak mendapatkan ilmu yang turun dari langit. Karena mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Wala syari'atin mawruthah minan nabi. Tidak pula mendapatkan syariat yang diwariskan dari nabi. Walahum aydan mustaghiluna biba'dil ulumil aqliyah al-mahdhah. Tidak pula mereka mempelajari ilmu-ilmu umum. Seperti di Yunani misalnya. Mereka membahas ini dan itu. Kedokterankah, hisabkah, dan sebagainya. Arab tidak. Tidak demikian. Innama ilmuhum ma samihat bihi qara'ihuhum minasyi'ir wal khatab. Ilmu mereka, apa yang mereka sukai dari syi'ir dan khutab. Syi'ir-syi'ir dan khutbah-khutbah. Qala wa ma hafidhuhu min ansabihim wa ayyamihim. Dan apa yang mereka hafalkan dari hari-hari bersejarah dan juga nasab-nasab mereka. Kalau kamu tanya nasab, dihafal sampai sekian. Ana fulan, ibni fulan, ibni fulan, ibni fulan, ibni fulan. Kapan lahirnya? Tidak dikatakan dengan tahun sekian, tidak. Tetapi mereka hafal hari ketika ini ditumbangkan, hari ketika negara itu jatuh, hari ketika perang ini terjadi. Itu yang mereka hafalkan. Innama ilmuhum ma samihat bihi qara'ihuhum wa hafidhuhu min ansabihim wa ayyamihim wa mahtaju ilaihi fid dunyahum min al-anwa'i wan nujum. Atau kalaupun mereka mempelajari ilmu-ilmu umum, hanya ilmu-ilmu yang mereka butuhkan untuk urusan dunia mereka, yaitu ilmu tentang bintang-bintang. Kalau bintang ini akan datang hujan, kalau bintang ini akan datang begitu, dan seterusnya. Perjalanan bintang-bintang, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Au minal hurub, atau keahlian perang. Membuat senjata, menajamkan senjata, kemudian bagaimana cara bertempur, bagaimana cara berperang. Bahkan itu mereka banggakan. Sehingga kalau anaknya perempuan, ini jahiliyah, mereka merasa sedih. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam, kemudian imma dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Dianggap tidak memiliki kekuatan, enggak bisa diajak perang. Ini jahiliyah. Wa mahtaju ilaihi min dunyahum. Qala falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk. Alladhi ma ja'ala Allahu fil ardi wa la yaj'al minhu a'dama qadran wa talaqqawhu anhu ba'da mujahadatihi asy-syadidah lahum wa mu'alajatahum 'ala naqlihim an tilkal 'adatil jahiliyah wadh-dhulumatil kufriyah. Maka ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk, dan kemudian Allah jadikan di muka bumi apa yang Allah jadikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihissalam, yang kemudian mereka terima setelah kesungguh-sungguhan, ba'da mujahadatihi, artinya tidak mudah mendakwahi orang-orang Arab ini, susah, sulit. Ba'da mujahadatihi syadidah, setelah bersungguh-sungguh, setelah berupaya keras, wa mu'alajatihi, memperbaiki mereka, memindahkan mereka min tilkal adatil jahiliyah, memindahkan mereka dari adat-adat jahiliyah, adh-dhulumatil kufriyah, dari kegelapan kekafiran, allati kanat qad ahalat qulubahum an fitratihim, yang telah menghalangi hati mereka dari fitrah mereka. Falamma talaqqaw anhu, setelah mereka menerima yang demikian, menerima petunjuk al-azim, zalat tilkar ruyun an qulubihim, maka hilanglah apa-apa yang ada di hati mereka dari kejelekan-kejelekan tadi, wastanarat, mulai bercahaya, bihudallah, dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi anzala ala abdihi wa rasulih, yang Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya. Fa'akhadu hadzal huda al-'adzim, maka mereka mengambil petunjuk yang besar ini, bitilkal fitratil jayyidah, dengan fitrah yang sudah bagus. Fitrah yang bagus dikasih ilmu, seperti tanah yang subur kemudian digarap menjadi kebun-kebun yang indah. Barakallahu fikum. Yang asalnya hanya ditumbuhi semak belukar, tidak berfaedah, bahkan berduri. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah permisalannya. Fajtama'a lahum al-kamal bil quwwatil makhluqah. Maka berkumpullah pada mereka kesempurnaan yang Allah turunkan dengan kekuatan apa yang sudah Allah ciptakan pada diri-diri mereka. Yani dengan sifat yang sudah Allah berikan pada diri-diri mereka. Wal kamal alladhi anzalallah, kesempurnaan adalah apa yang Allah turunkan pada mereka. Bimanzilati ardin jayyidah, kedudukannya seperti tanah yang subur. Fi nafsiha, pada zatnya subur. Lakin hiya mu'attalah anil harthi, tetapi dia terbengkalai, tidak digarap. Tidak digarap. Au qad nabatat fiha syajarul 'udah wal 'ausaj. Atau yang sudah tumbuh di sana pohon-pohon 'udah wal 'ausaj. Saya lihat ya, gambarnya apa 'udah apa 'ausaj, ya semak belukar. Dan 'udah berduri. Panjang-panjang durinya. Ini duri semua. La faedata fi, atau hampir enggak ada faedahnya. Hampir-hampir enggak ada faedahnya. Barakallahu fikum, ini yang dipermisalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hanya ditumbuhi 'udha dan 'ausaj. Wa sarat ma'wal khanazir was-siba. Kalau isinya semak belukar, maka yang menghuni di sana khanazir was-siba, imma babi-babi hutan atau binatang buas, ular yang ganas dan seterusnya. Fa idza tahurat anil mu'dhi, setelah dibersihkan dari pengganggu-pengganggu tadi, asyjara wad dawab, yang dibersihkan dengan Islam semuanya, pohon-pohon yang tidak bermanfaat, binatang-binatang buasnya dibersihkan semua. Setelah itu digarap, ditanam gandum. Subur, memang aslinya tanah subur. Contoh atau permisalannya. Wazdara fiha afdalal hubub wastimar, setelah itu ditanam sebaik-baik benih, yaitu Islam. Sebaik-baik benih dan sebaik-baik buah, pohon-pohon yang berbuah lezat, nikmat, berbuah afdalul thimar wa afdalul hubub. Jaa fiha minal harthi ma la yusaf mithluhu. Maka datanglah hasil panen yang tak terbayangkan melimpahnya dan bagusnya. Mengapa? Tanahnya subur, yang ditanamnya sempurna. Yang ditanamnya al-Islam dan syariat Islam. Tanahnya adalah al-Arab. Ini barakallahu fikum permisalan yang beliau berikan. Qala fasara sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar afdalu khalqillah. Oleh karena itulah para sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, adalah sebaik-baik makhluk Allah setelah para nabi. Karena terkumpulnya dua tadi. Wasara afdalun nas, dan jadilah mereka sebaik-baik manusia. Ba'dahum man tabi'ahum bi ihsan, dan yang sebaik-baik manusia berikutnya adalah yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Minal arabi wal ajami, apakah dari kalangan Arab ataupun dari kalangan ajam, yang mengikuti mereka ikut mendapatkan afdholiyah tadi. Wa kana an-nas iddaka al-kharijuna an hadzal kamal qismain, dan manusia ketika itu yang selain mereka qismain, ada dua, imma kafirun minal yahudi wan nasara lam yaqbal hudallah, yang tidak mau menerima petunjuk Allah, wa imma ghairuhum minal ajam alladziina lam yusyrikuhum fima fataru alaih, dan selain mereka dari kalangan ajam yang mereka tidak mengikuti bersama mereka dalam fitrah tersebut. Wa kana 'amatul ajam hina idin kuffaran, dan orang-orang asing non Arab ketika itu, kita bicara ketika itu, rata-rata kuffaran minal fursi warrumi wa ghairihim. Faja'at asy-syari'ah bittiba'i ulaika sabiqin, maka datanglah syariat untuk memerintahkan manusia mengikuti as-sabiqin al-awwalin alal huda alladhi radiyahullahu lahum, di atas petunjuk yang Allah ridai, bimukhalafati man siwahum, dan menyelisihi yang selain mereka, imma li ma'siyatih, bisa jadi karena ma'siyat, wa imma linaqisatin, atau karena kekurangan-kekurangan, wa imma li'annahu madhinnatun naqisah, atau paling tidak khawatir akan membawa pada kekurangan. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Qul inna a'azakumullah naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.